wa minhu wujubu musabaratihi 'alal aduwi wa in kasaru wa zadu 'alad dhifi wa minhu qada'u daini man mata 'alaihi dainun lam yukhallif wafa'an wa qila kana yaqdihi takarruman la wujuban wal asahu inda ashabina annahu kana wajiban wa qila kana yajibu alaihi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a syai'an yujibuhu an yaqula labbaika innal aisha aishul akhirati. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lanjut dari kajian kita tahdzibus sirah an-nabawiyah. Masih dari kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ahkam dan yang lainnya. Wa minhu wujubu musabaratihi 'alal adu. Di antara kekhususan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau wajib tabah, wajib bersabar menghadapi musuh, wa in katsuru, walaupun musuh itu banyak, ya. Wazadu 'ala dhi'f, bertambah berlipat-lipat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib sabar. Wa minhu qada'u daini man mata 'alaihi dainun. Dan juga termasuk di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam melunasi hutang orang yang mati dalam keadaan menanggung hutang yang tidak ada yang melunasinya. Lam yukhalif, ya. Enggak ada yang melunasinya. Wa kana yaqdihi takarruman la wujuban. Ada juga yang mengatakan oh, itu tidak wajib bagi Nabi. Nabi SAW melunasi hutang tersebut ya takarruman aja sebagai bentuk kemuliaan bagi Nabi, bukan kewajiban. Ya, wal asahhu 'inda ashabina, namun yang benar menurut para ulama madhab kami, madhab Syafi'i, kata Imam An-Nawawi, itu wajib bagi Nabi. Wa qila yajibu 'alaihi sallallahu alaihi wasallam idara asyai'an. Ya. Dan juga ada yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib jika ada suatu hal yang mengagumkan beliau, ya, yujibuhu ayyakul, maka beliau mengatakan labbaika innal aisha aishul akhirah. Ya, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Ya. Terus ada footnote enggak yang belum yang mau dibaca? Enggak ada ya. Terus lanjut. Footnote. Lanjut. Wa min hadha ad-darbi fi an-nikahi annahu wajib 'alaihi takhiru nisa'ihi baina mufaraqatihi. Takhiru nisa'ihi. Oh, takhiru nisa'ihi baina mufaraqatihi wa ikhtiyaruhu. Qala ba'du ashabina kana hadha takhiru mustahabban. Wasaihu wujubuhu. Falamma khayyarahunna ikhtarnahu waddarul akhiratu. Waddaru al-akhirata. Faharramallahu alaihi at-tazwiju at-tazawwuju. At-tazawwuju alaihinna wattabaddulu bihinna mukafa'atan lahunna ala husni soni'ihinna. Baik. Nah, termasuk juga ya, di antara kekhususan Nabi fin nikah, dalam permasalahan pernikahan ujiba alaihi takhiru nisa'ihi, bahwa beliau diwajibkan untuk memberikan pilihan ya baina kepada istri-istri beliau, baina mufaraqatihi wa ikhtiyarihi, apakah mau berpisah dengan beliau atau tetap memilih beliau, karena beliau dalam keadaan fakir, beliau poligami fakir ya. Sampai disebutkan kan, udah kita lewati di sini, rumah istri beliau nggak ngebul selama 2 bulan, nggak ada nafkah. Maka istri-istri beliau diberikan pilihan, mau berpisah dengan Nabi atau tetap bersama Nabi ya. Istri-istrinya ternyata milih apa? Bersabar. Wa qala ba'du ashabina, sebagian ulama kami mengatakan kana hadza takhir mustahabban. Ya. Pemberian pilihan Nabi kepada istri-istrinya ini adalah mustahab. Namun yang sahih wujubuh, wajib. Falamma khayyarahunna ikhtarnahu wad-daral akhirata. Nah, tatkala istri-istri beliau memberikan ya memberikan pilihan untuk lebih memilih beliau daripada berpisah dengan beliau dan lebih mengharapkan pahala negeri akhirat, maka faharramallahu alaihi at-tazwija alaihin, maka Allah mengharamkan Nabi. Itu maksud dari at-tazwij alaihin, itu at-tazawwuju alaihin, poligami. Wa tabaddul bihin, mengganti itu. Ya. Misalkan kita katakan haramat zaujatuhu, ya. Haramat zaujatuhu at-tazawwuja alaihi. Ya. Zaujatu, apa kita katakan? Haramat zaujatu fulan at-tazawwuja alaihi. Ya. Istri si fulan mengharamkan si fulan nikah lagi. Itu maksudnya. At-tazawwuj alaihi itu nikah lagi. Ya. Atau haramat zaujatu fulan at-tazawwuja alaiha, bukan alaihi. Alaiha. Ya. Istri si fulan mengharamkan si fulan, ya. Si fulan nikah lagi, atazawwuj alaiha, menikah lagi. Wa tabaddula bihinna, mengganti mereka. Ya, mukafaatan lahunna, ini sebagai balasan oleh dari Allah untuk mereka para istri-istri Nabi, ala husni sanihinna, atas perbuatan mereka yang baik, yang tetap bersabar atas kefakiran dan memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini apaan tuh muslih? Lagi di gunung atau di mana? Aliran yang semata. Jamaah Nadir. Jamaah Nadir yang suluk. Suluk. Hai. Terus lanjut, Fikri, qala ta'ala. Qala Allah ta'ala. La yahillu lakan nisa'u min ba'du wa la an tabaddala bihinna min azwaj. Summa nusikho li takuna al-minnata li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bitarki tazawwuji alaihinna. Faqala Allah ta'ala inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna. Al-ayata. Baik. Ya. Kemudian Allah berfirman, la yahilu laka nisa'u min ba'du. Tidak halal bagi engkau wahai Nabi menikahi wanita-wanita setelah itu. Wala antabaddala bihinna min azwaj, dan tidak halal pula engkau mengganti mereka dengan istri-istri yang lain. Summa nusikha, kemudian ketetapan tersebut, ayat tersebut, hukumnya dihapus, litakuna al-minnah ya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai anugerah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitarkit tazawwuj alaihinna. Ya, karena ya, beliau tidak poligami lagi, tidak menikahi selain istri-istri beliau. Tidak menikah lagi dengan selain istri beliau. Faqala ta'ala inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna. Sesungguhnya kami telah halalkan bagi istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya. Ya. Terus gantian sini. Mantap, mantap. Bismillah. Thumma qala al-mu'allifu rahimahullah. Mana tadi? Oh. Wa ikhtalafa ashabuna hal haruma talaquhunna ba'da al-ikhtiyari, fal asahhu annahu la yahrumu. Lam yahrum. Wa innama harumat tabaddulu wa huwa ghairu mujarradit talaqi. Terus ad-darbu tsani makhtassa bihi minal muharramati alaihi liyakuna al-ajru fijtinabihi aktsara wa huwa kismani ahaduhuma fi ghairin fi ghairin nikahi faminhu sya'ru wal khattu faminhu sya'ru wal khattu wa minhu zakatu wa fi shadaqati tatawwu'i qawlani li syafi'i ashuma tadi ashahuma al asah oh ya ashahuma annaha muharramatun alaihi wa ammal aklu muttaka'an wa muttaki'an wa aklul basli basol wa aklul basoli wa thawmi wal kurrathi fakanat makruhatun lahu fakanat makruhatan lahu ghairu muharramatin fil asahi wa qala ba'du ashabina muharramatun. Ikhtalafa ashabuna, para ulama-ulama kami berselisih, hal harumat talaquhunna ba'da al-ikhtiyar, apakah haram Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan istri-istri beliau setelah istri-istri beliau memilih beliau? Fal asah annahu lam yahrum, yang benar ini enggak haram. Wa inna ma haruma atabaddul, yang diharamkan itu apa? Mengganti. Ya. Wa huwa ghairu mujarradit talaq, bukan sekedar menceraikan. Ya, kalau tabaddul itu diceraikan terus nikah lagi. Paham enggak? Cerai terus nikah lagi sama yang lain. Itu namanya tabaddul. Adar busani, kekhususan dari Nabi SAW, kekhususan untuk Nabi SAW. Ya. Makhtus sabihi minal muharramati alaih. Itu hal-hal yang dikhususkan untuk beliau dari berbagai hal-hal yang diharamkan untuk beliau. Liyakuna al-ajru fi jitinabihi aksara. Agar ya pahala ketika Nabi SAW menjauhi hal tersebut itu semakin besar. Wahuma kisman, yang ada dua macam. Yang pertama figuri nikah, ini bukan dalam masalah pernikahan. Ya, faminhu asy'ru. Ya, di antaranya adalah syair. Ya, wal khattu, dan juga menulis. Dia di footnote al murad bil khatti huna al kitabatu. Yang dimaksud dengan al khat di sini kitabah, penulisan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhuttuhu bi yaminik." Ya. Idan lartabal mubtilun. Ya. Wa ma kunta tatlu, dan engkau wahai Nabi tidak pernah membaca sebelumnya Al-Qur'an min qabli. Ya, min kitab, enggak pernah membaca kitab apapun. Wa la takhuttuhu, dan engkau tidak pernah menulis apapun. Ya, bi yaminika, dengan tangan kananmu. Karena Nabi ummi, buta huruf. Ya, engkau enggak pernah baca, enggak pernah nulis sedikit pun. Ya. Idan lartabal mubtilun. Seandainya engkau pernah menulis, pernah membaca, terus kamu membawakan Al-Qur'an, ya, maka benar-benar ragulah orang-orang yang mubtilun, yang meragukan, yang membatilkanmu, yang meragukanmu, mereka akan ragu engkau membacakan Al-Qur'an karena engkau sebelumnya pernah baca, pernah tulis. Ya. Namun musyrikin Quraisy tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah belajar membaca, enggak pernah belajar menulis, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Namun tatkala Nabi SAW membawa Al-Quran dengan puncak ketinggian dalam ilmu bahasa Arab, bingunglah mereka. Ya. Dan mereka sebenarnya yakin ini wahyu dari Allah. Ya. Nah, kemudian itu yang dimaksud dengan khat di sini. Ya. Wa amma syi'ru fa li qawlihi, adapun syair berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghilah. Ya. Dan kami tidak pernah mengajarkan kepada beliau syair, dan syair itu tidak layak buat beliau. Ya. Wamayan bagilah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Yang Nabi bawakan hanyalah zikir, Quran yang jelas. Aibarakallahu fik. Kemudian wa minhu az-zakah. Ya. Di antaranya lagi adalah perkara zakat. Ya. Ini diharamkan Nabi SAW mendapatkan zakat. Haram. Dan bukan cuma beliau, seluruh ahlul bait. Wafis sadaqati tatawwu. Ya. Dan juga mengenai sedekah sunnah. Adapun sedekah sunnah, kaulan li Syafi'i. Ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i. Ahsahuhuma annahu muharramatun alaih. Yang paling sahih, Nabi SAW tetap diharamkan mengambil sedekah sunnah. Wa amal aklu muttaki'an, adapun makan sambil bersenderan. Wa aklu basal wasaw, makan bawang merah, bawang putih. Ya, wal kuras. Kuras itu bakung ya. Fakanat makruhatan lahu. Ini semua makruh aja untuk beliau. Ghairu muharramatin fil asah. Enggak diharamkan menurut pendapat yang benar. Qala ba'da sabina muharramatin. Sebagian ulama ashab kami mengatakan itu juga tetap diharamkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus gantian coba. Fakharuddin, Fakharuddin baca Fakharuddin. Fakharuddin. Bismillah. Faqala al-muallif rahimahullahu taala, wa kana yahrumu alayhi idza labisa lamituhu an yanzi labisa lamit lamituhu bil hamzah. Lihat itu di footnote ya, bil hamz bil hamzi apa idza labisa lamatahu. Apabila lamah itu baju perang. Ya. Dir'un gitu. Nah, lamah itu maksudnya baju perang. Haram bagi Nabi apabila telah mengenakan baju perang, idalah bisa lamatah. Ain. Terus lanjut. An yanzi'aha hatta yalqal aduwa. Hatta yalqiya al-adu. Hatta yalqa al-aduwa. Terus wa yuqatila. Nah, haram bagi Nabi ketika sudah pakai baju perang untuk mencabut, melepas baju perangnya hingga beliau menjumpai musuh dan berperang ya, dengan musuh. Terus wa qila kana makruhan. Ada yang mengatakan itu cuma makruh aja. Ya. Terus wa sahihu 'inda ashabina tahrimuhu. Baik, namun yang benar menurut ulama kami diharamkan. Kalau sudah pakai baju perang Nabi enggak boleh copot, mesti berperang. Lanjut. Waqala ba'du ashabina tafri'an ala hadha. Innahu kana idha syara'a fi tatawu'in lazmihi itmamihi. Wahadha da'ifun. Lazimahu itmamuhu. Itmamuhu. Wahadha da'ifun. Naam. Ya, sebagian ulama kami ya mengatakan tafri'an ala hadha. Tafri'an itu membuat cabang hukum dari hukum yang tadi. Bahwa idza kana syara'a fi tatawu'in, apabila beliau telah menetapkan sebuah syariat misalkan dalam tatawu' ya, dalam hal yang sunnah, maka beliau mesti menyempurnakannya. Namun ini pendapat ini lemah. Terus wa kana yahrumu 'alaihi maddul 'aini ila matta'a matta'allahu bihi nasu man min zahratid dunya. Wakana dan beliau yuharramu, diharamkan ya alaih maddul ain, beliau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maddul ain, memanjangkan mata kan gitu ya, maksudnya memandang apa yang dikaruniakan Allah kepada manusia ya, ila ma matta Allahu bihi annasa ya, beliau memandang kepada apa yang Allah karuniakan kepada manusia min zahrati dunia, berupa kemilaunya dunia ya. Terus wa yuharramu alaihi kha'inatul a'yuni. Kha'inatul a'yun, mata yang berkhianat ya, artinya suka melihat yang haram ya, diharamkan oleh Allah. Terus wa hiyal ima'i bi ra'si aw al ima'u wahiyal ima'u bi ra'sin aw yadin aw ghairihima ila mubahin min qatlin aw darbin aw nahwihima ala khilafin ma yadhharu ala khilafi ma yudhiru yadharu ma yadharu wa yash'uru bihil hala halu. Baik. Apa itu khainatul ayun al ima? Itu dengan mengisyaratkan biroksin dengan kepala atau dengan tangan atau yang lainnya ila mubah, kepada hal yang mubah. Ya min kotlin, ya apakah berupa membunuh, memukul dan semisalnya. Ya. Ala khilaf, tentu ini berbeda khilaf ima yadhar, dari apa yang nampak dan yang keadaannya demikian kesannya. Ya. Terus lanjut lagi. Wa kana la yusalli. Wa kana la yusalli awlan. Awwala. Wa kana la yusalli awwalan ala man mata wa alayhi daynun la wifa'un lahu. La wifa'a lahu. La wifa'a lahu. Nah, beliau dulu tidak mau mensolati orang yang mati dalam keadaan meninggalkan hutang yang enggak ada yang melunasinya. Terus wa yu'adhdhinu li ashabihi fi wa ya'dhinu wa yu'adhdhinu. Adina ya'dhanu wa ya'dhanu. Mengizinkan. Wa ya'dhanu li ashabihi fi sholati alaihi. Namun beliau mengizinkan sahabat dia untuk mensolati orang yang berhutang tadi. Terus wa ikhtalafa ashabuna hal kana yahrumu alaihi sholatu am la. Nah, para ulama kita, kata Imam Nawawi, berselisih apakah memang haram bagi Nabi untuk mensolati jenazah tersebut atau tidak. Terus thumma nusikha dhalika. Namun hal tersebut, ketentuan itu, dihukum tersebut dinasakh, ya, dihapus. Terus wa kana yusalli alaihi wa yuwafi dainuhu man min wa yuwafi dainuhu wa yuwafi dainuhu min indihi. Taib, dan beliau ternyata mau mensolati, ya, beliau mensolati dan melunasi hutang orang tersebut dari harta yang ada pada beliau. Baik. Ya, cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.